Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutlaqul lafdhu syahidi 'ala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Nah, ini adalah arti dari kata syahid, ya. Jadi orang yang mati di medan peperangan itu dinamakan syahid, ya. Dinamakan syahid. Syahid adalah seseorang yang berperang, supaya agama Allah ini menjadi agama yang mayoritas, supaya agama Allah ini menjadi agama yang jelas di muka bumi. Jadi pengertian syahid kalau di dalam kitab lain itu seorang yang meninggal dunia di saat memerangi orang kafir, baik statusnya adalah syahid dunia atau syahid dunia dan akhirat, ya. Jadi syahid ini nanti akan dijelaskan ada tiga jenis. Ada yang jenis syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia akhirat ini seorang yang berperang supaya kalimat Allah, supaya agama Allah menjadi agama yang mayoritas. Ada juga yang syahid di dunia saja. Contohnya seperti seorang yang berperang yang dikarenakan fanatisme golongan. Jadi perangnya bukan membela agama Allah tetapi karena fanatisme golongan. Kemudian ada juga orang yang mati, orang yang dibunuh, ya, dibunuh dengan cara yang zalim. Itu juga tidak termasuk syahid dunia dan akhirat tetapi hanya syahid akhirat saja. Jadi kalimatullah ini yang dimaksud adalah kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid dan ajakan untuk masuk ke agama Islam. Dan maksud dari kata ulia itu adalah dominan, dominan dan mayoritas. Dan untuk mendapatkan status syahid ini harus tidak boleh adanya riya. Tidak boleh adanya riya. Riya atau mengamalkan sesuatu supaya dilihat orang lain. Dan tidak boleh juga hulul, ya. Hulul itu zalim, ya. Zalim dalam mengambil ghanimah, dalam mengambil rampasan perang, tidak jujur dalam mengambil rampasan perang, itu menjadi syarat, ya. Jadi pengertian ini berlaku untuk syahid dunia dan akhirat, bahwa syahid dunia wal akhirah, ya. Orang yang seperti itu dia statusnya adalah syahid dunia dan juga syahid akhirat. Syahid dunia dan syahid akhirat. Kemudian kata syahid juga dimaknai wa'alaman qatala linahwi himyatin fahuwa syahid dunia. Ini makna yang kedua. Jadi seseorang yang berperang dan perangnya itu didasari oleh fanatisme golongan itu juga tergolong syahid, tetapi syahid dunia saja. Jadi contoh dari orang yang berperang, contoh syahid dunia yang lain adalah misalkan seorang yang berperang melawan orang kafir tapi ada unsur riya di dalam perangnya, atau orang yang tidak jujur dalam mengambil ghanimah, itu juga nanti tidak bisa tergolong ke syahid dunia wal akhirah, tetapi syahid dunia saja. Jadi syahid dunia ini nanti hukumnya juga sama dengan syahid dunia dan akhirat, ya, yaitu dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Jadi dua status syahid ini hukumnya sama dalam hukum dunia, dalam hukum dunia. Kemudian makna syahid yang ketiga adalah wa alamatu dan zulman wa horikin wa harikin wa mabtunin aiman qatalahu batuhu. Ini contohnya banyak sekali, ya. Kastiko'in au ishalin fahum syuhada'u fil akhirati faqat, ya. Ini ada contoh yang banyak sekali syahid yang akhirat saja, bukan hanya syahid, bukan syahid dunia tetapi syahid akhirat saja. Jadi orang yang dibunuh, ya, orang yang dibunuh dan pembunuhannya zalim itu termasuk syahid akhirat. Ini mengecualikan orang yang dibunuh tapi membunuhnya itu karena dia berhak mati. Contohnya ialah seorang yang mendapatkan hukuman qisas, itu kan berarti dia berhak mendapatkan hukuman itu. Kalau orang itu berarti tidak termasuk syahid akhirat. Kemudian contohnya adalah ghoriq, ini orang yang tenggelam ya, orang yang mati tenggelam, baik mati di laut ataupun di air yang dalam selain laut, baik sungai atau yang lain. Kemudian untuk syahid yang tenggelam ini ada satu cerita yang unik, bahwa ada seseorang yang berenang di laut. Ada seseorang sepasang kekasih yang berenang di laut, kemudian kekasihnya tenggelam. Lalu setelah kekasihnya tenggelam, dia mengumandangkan bersenandung dua syair. Ya ma'ulaka qad ataita bidittima qad kilafika mukhbiran biajibi. Wahai air, engkau telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah kepadamu. Allahu ahbaru anna fika hayatana fali ayyi syai'in mata fika habibi. Allah telah bersabda kepada kita bahwa engkau air, engkau adalah kehidupan kita. Jadi air itu kan sebagai kehidupan makhluk ya. Allah menciptakan air itu supaya air menjadi sumber kehidupan makhluk. Kalau engkau menjadi sumber kehidupan makhluk, mengapa kekasihku mati? Mengapa kekasihku mati di dalammu? Jadi setelah orang itu menyenandungkan dua syairnya, lalu Allah menghidupkan kembali kekasihnya yang tenggelam dan muncul di dasar air. Kemudian contoh yang lain adalah Harith ini orang yang terbakar ya, orang yang terbakar oleh api. Kemudian Mabtun ini seorang yang mati karena sakit perut ya, orang yang mati karena penyakit yang ada di perutnya ini di sini disontohkan dua, yaitu yang pertama muntah, yang kedua mencret ya, muntah dan mencret. Jadi dua penyakit ini terkadang bisa menjadikan seseorang meninggal, dan ini mungkin dua penyakit ini penyebab potensi meninggalnya besar karena dulu belum ada obatnya, mungkin demikian. Tapi rata-rata memang contoh orang yang mati karena penyakit perut ya dua ini rata-rata contohnya. Di kitab lain pun demikian, muntah dan juga mencret. Fahmus syuhada ufil akhirati faqat. Jadi contoh, semua contoh-contoh itu dia statusnya adalah syahid akhirat saja. Syahid akhirat itu artinya tidak dunia. Dalam arti dalam hukum dunia dia hukumnya tidak hukum syahid. Dia masih disolati, masih dimandikan ya, masih disolati dan masih dimandikan. Intinya adalah syahid itu terbagi menjadi tiga, yang dua golongan hukumnya sama, dan yang satu golongan itu hukumnya sama seperti jenazah yang normal. Syahid yang tidak dimandikan dan tidak disolati adalah syahid dunia dan akhirat, dan syahid dunia saja. Kalau syahid akhirat itu hukumnya sama seperti jenazah normal lainnya. Kahuslihi wallahu a'lamu bisawabi.